berkati. Mu'allimun nas al-khair, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang banyak. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard, malaikat-malaikat yang ada di langit memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Wal ard, makhluk-makhluk yang ada di bumi memintakan ampun kepada Allah taala untuk orang yang mengajarkan kebaikan itu. Hattal hutu fil bahri, ikan-ikan yang ada di dalam air berenang bertasbih memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan itu. Wan namlatu fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam sarang, lubang kayu di dalam tumpukan tanah juga memintakan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Oh, kami bukan ustaz, bukan buya, bukan kiai, bukan tuan guru, bukan habib, tidak masalah. Yang penting ajarkan kebaikan. Satu ranting kayu yang kita sisihkan dari jalan mengganggu orang merupakan kebaikan. Ibu-ibu rumah tangga, ajarkan anak kita Al-Fatihah, mengajarkan kebaikan. Bapak-bapak, tunjukkan mana tumit yang belum basah saat anak berwudu, mengajarkan kebaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.